إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang kewajiban untuk terus istiqamah di atas peribadatan kepada Allah azza wajalla. Dalam satu hadisnya beliau mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadith ini bentuknya adalah fil amr, yang menunjukkan bahwa keistiqaman itu hukumnya wajib, sehingga tidak diperbolehkan seorang kadang beribadah, kadang dia meninggalkan ibadah, kadang dia beriman atau kadang dia menentang. Tetapi yang wajib dilakukan adalah beriman dan terus di atas keimanannya. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau ya Rasul sebagaimana engkau diperintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya istiqamah hukumnya wajib. Karena itu ya kaum muslimin, mari kita harus memiliki, membekali diri dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, sebab-sebab yang menyebabkan kita istiqamah. Di antaranya seperti ibadah. Itu salah satu di antara sebab keistiqamahan. Karena ketika seorang beribadah, dia akan dimudahkan untuk beribadah yang berikutnya. Akan dimudahkan Allah Azza wa Jalla mengamalkan kebaikan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang dia memberi, fa amma man a'ta, memberi dengan berbagai macam pengertiannya. Kemudian dia pun bertakwa, yakni mengamalkan ibadah-ibadah dalam kehidupannya, maka kami akan mudahkan bagi dia untuk mengamalkan kebaikan-kebaikannya. Di antaranya juga ya kaum muslimin, karena iman itu sebagai dasar istiqamah, dan iman itu harus diberi asupan makan, harus diperkuat keimanan itu supaya bisa mendorong kita istiqamah. Asupan makanan bagi iman adalah berilmu, selalu menghibur diri, selalu membekali diri, selalu mendengarkan ilmu sebagai penguat dari iman yang ada pada diri kita. Hadirin yang kami muliakan, Satu sisi kewajiban beristiqamah, yakni ibadah terus-menerus. Karena istiqamah artinya adalah luzumut ta'ah, terus-menerus berpegang teguh di atas ketaatan. Satu sisi yang lain, dalam kehidupan yang nyata, banyak hal yang bisa merintangi dan menghalangi keistiqomahan. Merintangi, menghalangi, dan bahkan menghadang dari keistiqomahan. Di antaranya saya sebutkan dengan singkat, hawa nafsu. Ini satu hal yang Allah telah fitrahkan. Semua manusia memiliki yang namanya hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kepada setiap jiwa. Alhamaha fujurah wa taqwaha. Allah ilhamkan pada setiap jiwa manusia sisi fujurnya dan sisi takwanya. Untuk bisa orang itu beribadah, maka dia harus mengalahkan hawa nafsu. Kalau dia tidak kunjung mampu mengalahkan hawa nafsu, maka akan berat bagi dia beribadah. Berat untuk tunduk kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Sangat berat. Karena hawa nafsu itu sangat senang dengan kemaksiatan. Otomatis sangat berat untuk beribadah. Itu sudah dinaskan dalam Al-Quran. Inna nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia sangat suka memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan. Itu PR tersendiri. Untuk kita bisa mengalahkannya, jawabannya adalah dengan menguatkan iman dan takwa. Karena yang namanya iman itu naik dan turun. Ketika naik, seorang dimudahkan untuk beribadah. Tetapi ketika iman itu turun, di saat itulah hawa nafsu menguasainya. Di saat itulah hawa nafsu akan mengalahkan imannya dan menjadikan dia sebagai budaknya. Dan bahkan sampai tingkatan menuhankan hawa nafsunya. Apa kau tidak melihat? Manittaghadha ilahahu hawahu. Apa kau tidak menyaksikan? Banyak orang yang menuhankan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Satu sisi sekali lagi, kita harus istiqamah. Satu sisi penghalangnya dari diri kita masing-masing sangatlah kuat. Itu maknanya ya kaum muslimin. Harus ada perjuangan pada diri kita masing-masing. Perjuangan jihad melawan nafsu-nafsu kita. Bersungguh-sungguh. Ketika seorang tidak bersungguh-sungguh, maka dia akan terkalahkan oleh musuh pertamanya, dirinya sendiri. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk meniti jalan kami, bersungguh-sungguh untuk bisa meniti, mengikuti, tentunya dengan sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, sungguh-sungguh dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah, sungguh-sungguh meninggalkan larangan, barulah Allah akan berikan padanya kemudahan, petunjuk, hidayah untuk bisa tetap pada jalan kami, pada peribadatan-peribadatan kepada kami. Hadirin yang kami muliakan, yang kami maukan dengan ini ya kaum muslimin, setiap kita terancam tidak istiqamah karena faktornya sangat berat. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an menasihati setiap kita, orang-orang yang masih hidup wa kaum muslimin, orang-orang yang masih hidup tidak aman menimpa padanya fitnah. Beliau mengatakan, فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِتَنِ. Orang yang masih hidup tidak aman dari terjatuh pada fitnah. Kenapa demikian? Karena tarik ulurnya, satu sisi ada sisi takwa, walhamdulillah, Satu sisi ada tarikan ke fujur. Naik turun, dosa, ibadah, ibadah, dosa. Terus begitu dalam hidup manusia. Karena bersyukur itulah kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita dimudahkan untuk beribadah. Karena tidak semua orang dimudahkan Allah untuk beribadah. Mayoritas manusia berat untuk menjalani ibadah. Terasa berat untuk mengamalkan ketaatan. Dikarenakan hawa nafsu yang ada padanya. Hadirin yang dimuliakan, bagaimanakah mengalahkan hawa nafsu? Bagaimanakah caranya membersihkan diri dari hawa nafsu? Karena Allah Azza wa Jal mengharuskan kita untuk membersihkan diri dari hawa nafsu. Barulah kita akan bahagia. Dengan mengalahkannya, menundukkannya, maka dijamin oleh Allah Azza wa Jal akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflaha min zakkaha. Sungguh akan bahagia. Atau sungguh telah bahagia. Siapa? Orang yang mampu mensucikan diri, membersihkan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu ya kaum muslimin. Dari dua istilah, hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Pada diri kita masing-masing ada nafsun, ada jiwa. Yang jiwa ini memiliki keinginan. Jiwa ini letak komando. Disitulah kita akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Diperintahkan oleh kalbu, oleh jiwa. Ketika jiwa tersebut memiliki keinginan yang berbeda dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan Al-Quran wa Sunnah, maka itu disebut dengan hawa nafsu. Tetapi ketika jiwa ini sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut jiwa ini adalah jiwa yang salimah, jiwa yang selamat. Atau disebut dengan jiwa yang mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Jiwa yang penuh dengan hidayah. Jiwa yang di atas al-huda. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu dalam satu hadis. Dan membimbing kita. Karena hidup tidak lepas dari hadis ini yang akan kami sampaikan. Beliau mengatakan li kulli amalin syirrah. Setiap manusia dalam beraktivitas peribadatan amal soleh ada masa-masa semangat, masa-masa puncak, masa-masa dia bersemangat dalam beribadah. Tetapi ingat, wa li kulli syirratin fatrah. Pada setiap manusia ada juga masa-masa loyo, ada juga masa-masa pudar, ada juga masa-masa turun semangatnya. Itu pada diri setiap kita. Dalam hidup ini naik turun, semangat kadang lemah, semangat lagi kadang lemah. Ketika seorang dalam keadaan semangat, dia harus menjaga kesemangat itu. Dan ketika suami itu sedang terpuruk, dia harus mengikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika dia terpuruk, hawa nafsu, syaitan akan menyerangnya dan akan menjadikannya sebagai orang yang menyimpang. Maka Nabi mengatakan, ketika seorang dalam keadaan sedang terpuruk, ketika seorang semangatnya sedang turun, sholat berjamaah malas menghampiri hati. Ta'lim malas. Bergaul dengan ahli sunnah mulai dalam hati ini malas. Lebih senang bergaul dengan yang lainnya. Hadir makan. Ketika kita mengalami hal itu. Dan itu bisa menimpa siapapun di antara kita. Maka ini mengatakan. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ اِهْتَدَى. Siapa yang ketika dia sedang imannya terpuruk, jauh dari majlis ilmu umpamanya, jauh dari amal soleh, yang paling nampak adalah mulai terasa timbul kemalasan ibadah berjamaah, sholat berjamaah. Di saat itulah tanda paling nyata iman kita sedang drop, turun. Menggeliat kemaksiatan, baik itu melalui media sosial, media cetak, ataupun melihat kemaksiatan yang ada, kecondongan ke sana lebih kuat. Nabi mengatakan, barang siapa yang kondisi imannya seperti itu, keistiqomahannya terancam, dia mulai mengalami perubahan, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa ketika dalam keadaan seperti itu, dia tetap kembali kepada Allah, dia tetap mentaati Rasul alaihi wasallam, dia tetap paksakan untuk tetap mentaati. Paksakan. Ketika misal ketika seorang malas salat berjamaah, paksakan itu. Harus berangkat. Ini sesuatu yang wajib. Tidak bisa ditawar-tawar. Berangkat. Ketika seorang malas dalam keadaan malas ta'lim, maka paksakan datang. Ketika seorang lagi senang dengan sebuah maksiat, futur dia, terobsesi dengan maksiat-maksiat, laki-laki senangnya dengan maksiat yang berkaitan dengan dunia wanita, paksakan, hentikan itu. Fakudih tada, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan hidayah, dia akan naik. Di sini letak perjuangan setiap kita. Letak mujahadatun nafs. Jangan dibiarkan kau terlena dengan maksiat. Jangan dibiarkan kau malas untuk beribadah. Jangan dibiarkan malas talabul ilmi. Jangan dibiarkan malas beriman kepada Allah. Engkau akan hilang. Engkau akan terjerat oleh syaitan. Nabi memastikan binasa. Dalam akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, "Faman kanat fatratu ila ghairi dalik faqad halak." Dan barang siapa ketika dia sedang futur, ketika dia sedang drop imannya, ketika dia sedang malas, malas bergaul dengan ikhwan salafiyin, senangnya dengan yang lain, malas untuk talabul ilmi, senangnya dengan dunia-dunia musik dan yang lainnya, berubah yang tadinya masya Allah, berubah dia. Yang tadinya alusunah mulai bergeser. Yang tadinya rajulun, masya Allah, gemar ta'lim, mulai bergeser. Yang tadinya talibul ilmi, santri di sebuah pondok, mulai bergeser. Hadirin maka, kata Nabi, barang siapa ketika dia sedang futur, patah semangat, kurang semangat, dia malah justru selain Allah dan Rasulnya. Ila ghairi dalik, dia malah justru selain Allah dan Rasulnya diinginkan. Dia justru ikuti hawa nafsunya. Dia justru ikuti kemaksiatannya. Dan dia pudarkan ilmunya. Dia lupakan Al-Qur'annya. Dia tidak mau lagi datang ke majlis ta'lim. Bahkan berujung pada sholat pun tidak lagi berjamaah. Hadirin makan. Rasul mengatakan, faqad halak. Maka sungguh binasa orang tersebut. Hadits ini kaum muslimin kami bawakan dalam khutbah kali ini adalah diantara yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan iman itu bisa berubah, istiqomah itu bisa terancam. Bisa jadi orang itu tahun kemarin istiqomah, tahun dulu istiqomah, tahun istiqomah itu tidak dilihat ke belakang, lihat ke depan. Bagaimana bulan depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Jiwa ini begitulah kondisinya sebagaimana Nabi menyebutkannya. Kadangkala kuat, kadangkala lemah. Kadangkala ketika sedang drop, disitulah syaitan dari bangsa jin yuwaswisu fi dzudurin nas, membisiki, menghasut, menggoda agar supaya si fulan ini berhasil untuk disesatkan. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kesimpulannya butuh bagi setiap kita masing-masing untuk berjuang demi istiqamah di atas siratul mustaqim. Janganlah kita sendiri yang menyebabkan keistiqaman itu melemah. Janganlah kita sendiri yang merusak keistiqaman itu dengan kita melakukan hal-hal yang merusaknya. Di antaranya adalah kemaksiatan dan kemungkaran. Awalnya kemaksiatan itu kecil mungkin, kemudian menjadi besar. Tanpa engkau terasa, engkau telah menjadi bagian dari syaitan. Dan Allah telah mencabut dan menggantikannya dengan keburukan. Hadirin yang dimuliakan, bisa terjadi orang itu sesat setelah mendapatkan hidayah. Bisa jadi orang itu dulunya masya Allah alim, saleh, tetapi dia ternyata berubah. Wal'iyadu billah, dan yang paling mengerikan, jikalau perubahan itu di akhir hayatnya menghapus kebahagiaan, ya, kebaikan telah lalu, dan dia mati dengan membawa maksiat yang dia lakukan di akhir-akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, melindungi kita, dan memberikan keistiqamahan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam Al-Quran ada satu doa yang kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, jangan engkau simpangkan, jangan engkau palingkan, jangan engkau jadikan hati kami sesat. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam salah satu risalah kecil beliau, menunjukkan bahwasanya bisa terjadi orang yang telah mendapatkan hidayah masya Allah, telah mendapatkan hidayah sekian tahun dalam hidupnya masya Allah, hidayah telah sampai padanya, dia saleh ahlu sunnah ahlu tauhid, tetapi ingat, itu masih mungkin berubah. Karena itu kita memohon kepada Allah agar jangan disimpangkan, agar jangan dipalingkan hati kita menuju kepada kesesatan. Na'udzubillahi minadh-dhalal ba'dal huda. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan setelah mendapatkan hidayah. Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita juga menyebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud, Perubahan itu harus diwaspadai. Perubahan itu harus diwaspadai. Wa anna ar-rajula la ya'malu bi'amali al-jannah. Ada seorang yang beramal dalam hidupnya amalan penghuni surga. Kebaikan, amal saleh, salat, puasa, yang wajib, yang sunnah, amalan-amalan ahli jannah. Tetapi kaum muslimin, Nabi memberitahukan ketika dia dengan surga tinggal sejengkal, hatta mayakun bainahu wa bainah illa dhira', sehingga tidaklah tersisa antara dia dengan surga kecuali satu hasa atau satu dhira', satu lengan begini. Kalau ini shibran, ini dhira', yakni sedikit. Tinggal selangkah, kalau bahasa kitanya, dia akan masuk ke dalam al-jannah kalau dia istiqomah. Tapi ternyata Dia mengalami perubahan. Dia berbuat perbuatan kemaksiatan. Dia melakukan perbuatan ahlun nar. Dan dia tidak merasa di hari itu ajalnya menjemput. Ternyata dia menutup hidupnya dengan kemaksiatan, ternyata dia mengamalkan perbuatan ahlun nar, fayadkhuluha, berujung pada dia masuk neraka, bukan masuk surga. Hadirin yang melihatkan, betapa menakutkannya hadits ini, betapa mengerikannya hadits ini. Karena itu wahai kaum muslimin, kami nasihatkan li walakum jami'an, bagi saya pribadi dan antum semuanya hadirin, untuk kita mari berjuang. Berjuang. Sudah baik kita diberi tauhid oleh Allah. Berjuang untuk selalu di atas tauhid tanpa syirik. Berjuang. Itu semuanya adalah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Sudah baik kita di atas sunnah. Berjuang istiqamah. Jangan pudar menoleh kepada bid'ah atau melakukan sesuatu yang baru yang tidak disunnahkan. Sudah baik diberi ketaatan. Jangan nyeremet-nyeremet pada maksiat. Sudah baik engkau ketika di pondok, masya Allah, kehidupanmu dari asrama ke masjid, masjid ke asrama, ke kelas belajar bertahun-tahun. Tetapi kadangkala selepas dari pondok, engkau mengalami perubahan. Eman-eman. Ini bukan masalah siapa yang untung, siapa yang rugi. Kita yang rugi, bukan orang lain. Ketika seorang mengalami perubahan, dia mengalami kerugian. Wal'iyadu billah, Allah cabut semua nikmat kebaikan dan diganti dengan keburukan sampai mati. Wal'iyadu billah. Maka wahai kaum muslimin, semua itu harus kita resapi. Harus kita perjuangkan. Bahwa terancam kita yang masih hidup, masih mungkin terancam dengan adanya perubahan. Karena itu wahai kaum muslimin, marilah kita untuk beristiqamah kepada Allah, mempelajari makna istiqamah dan sebab-sebab keistiqamahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqamahan, memberikan taufik kepada kita, memberikan taisir kemudahan kepada kita untuk kita bisa beramal dengan amalan yang saleh dan untuk kita bisa menjauhi amalan-amalan kemaksiatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مسرف القلوب اسرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.